memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu. Hai Mari, datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, Tuhan Yesus memanggil.